الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita masih membahas di bab at-ta'assub wal intima' lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'assub, taklid dan bersandar kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ghiratu li ashabihi wa ashabil hadi, dan cemburu untuk membela para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan ashabul hadi, para ahli hadis yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Az-Zuhri Ibnu Shihab Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri, karena beliau dari Bani Zuhrah, dan ada beberapa sahabat yang dia Az-Zuhri, di antaranya Abdurrahman bin Auf. قال الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. رسالة itu dari Allah, kewajiban Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah menyampaikan, وعلينا dan kewajiban kita التسليم pasrah terhadap risalah. Ada sebagian ulama yang menyimpulkan kita akan ditanya oleh Allah tentang dua hal. Yang pertama, madza ta'budun, dan yang kedua, madza ajabtumul mursalin. Yang pertama, apa yang kalian sembah, dan yang kedua, bagaimana respon kalian terhadap para rasul. Dan respon yang baik terhadap para rasul adalah at-taslim, dia pasrah kepada apa yang telah diberikan oleh Rasul. Karena orang yang tidak pasrah berarti dia tidak pernah puas, dan karakter orang yang tidak pernah puas, tidak qona'ah, ini bukan karakter orang yang baik. Sebagaimana qona'ah dalam masalah dunia adalah satu kelebihan, termasuk qona'ah dalam masalah risalah, menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kewajiban. Makanya bagi seorang mukmin, akidah itu warisan, ajaran agama itu warisan. Warisannya siapa? Para nabi. Karena mereka tidak punya peluang untuk ngarang dan membuat sendiri, mencari-cari akidah yang tidak pernah diajarkan. Sehingga seorang mukmin itu tidak membuat akidah, tidak ngarang akidah, tidak mencari akidah, tapi nadai akidah. Apa yang sudah diajarkan dari atas, kemudian mereka amalkan, mereka yakini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu kata beliau, wa'alaina taslim. Pernyataan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, sumbernya adalah karena mereka tidak melakukan taslim. Mereka tidak merasa puas dengan akidah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berbenturan dengan logikanya. Mereka tidak merasa puas dengan ajaran amalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa perlu ada yang dilengkapi, dan itu semuanya bertentangan dengan sikap taslim. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dan beliau termasuk termasuk orang Quraisy dari Bani Huzail. Idza rawaitu 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam haditsan sahiha falam akhudh bihi fa ana ashhadukum anna aqli qad dhahab. Jika aku telah mendapatkan suatu riwayat hadis dari Nabi SAW yang sahih, falam akhudhu bihi, namun aku tidak mengambilnya, aku tidak menggunakannya, tidak meyakininya, tidak mengamalkannya, fa ana ashhadukum, maka saya bersaksi di hadapan kalian, anna aqli qad dhahab, berarti akalku sudah hilang. Artinya, gila aku kalau saya sampai mendapatkan sebuah hadis, namun saya menolak. Beliau sebut dirinya sebagai orang yang gila. Sebagaimana kita menghormati Imam Syafi'i sebagai seorang panutan umat, ya. Karena beliau ulama besar, maka bagian dari bentuk menghormati beliau adalah kita wajib berusaha untuk, atau kita mengakui beliau orang yang serius dalam mengamalkan sunnah, dan jangan sampai kemudian menisbahkan satu pendapat kepada beliau yang bertentangan dengan sunnah, lebih membela pendapat beliau dibandingkan sunnah. Dalam pernyataan beliau yang lain, idza sahha hadits fahuwa madhhabi. Karena itulah Imam An-Nawawi rahimahullah, jika beliau menjumpai hadis yang sahih, meskipun hadis ini bertentangan dengan pendapatnya Syafi'i, beliau katakan pendapat Syafi'i sesuai hadis ini. Dalam arti pendapatnya Syafi'i tidak berlaku dan yang berlaku hadis ini. Karena Imam Syafi'i punya kaidah idza shahha hadits fa huwa madhhabi. Jika ada hadis sahih, maka itulah pendapatku. Itu sesuai dengan pendapatku. Atau pendapatku sesuai dengan hadis itu. Sehingga kalaupun ada sebuah hadis yang itu bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i, kata An-Nawawi, pendapatnya Syafi'i adalah yang sejalan dengan hadis, dan pernyataan beliau ini tidak diperlakukan. Bukan sebaliknya, hadisnya dibuang, pendapatnya Syafi'i yang dipakai. Qala Zubair ibn Arabi rahimahullah, sa'ala rajulun ibn Umar radhiyallahu anhuma an istilamil hajar, atau an istilamil hajar. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang hukum menyentuh Hajar Aswad. Faqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yaqbiluhu wa yuqabbiluhu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad dan beliau menciumnya. Sehingga ketika Ibnu Umar ditanya bagaimana hukumnya, beliau tidak katakan dianjurkan, tapi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Berarti orang yang bisa mencerna dengan baik akan mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu, kemudian orang ini bertanya, ara'aita in zuhimtu, ara'aita in ghuribtu, bagaimana kalau misalnya padat atau saya enggak bisa menyentuh, ghuribtu, bagaimana kalau suasananya padat penuh dengan jamaah atau saya tidak bisa menyentuh. Qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ij'al ara'aita bil Yaman, ya, anggap saja kamu sekarang berada di Yaman. Ra'aitu Rasulullah SAW yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Intinya saya lihat Nabi SAW menyentuhnya dan menciumnya. Maka jangan dibentur-benturkan dengan kondisi. Dalam arti begini, kadang ada sebagian orang yang ketika dia bertanya sesuatu, kemudian dijawab sesuai dengan sunnah, maka dia benturkan jawaban itu dengan kondisi darurat, kondisi memaksa dia untuk tidak bisa melakukannya dan seterusnya. Ini sebenarnya ada dua keadaan orang seperti ini. Yang pertama, dia menyampaikan seperti itu karena ada kesan seolah-olah sunnah ini boleh ditinggalkan tanpa alasan, sehingga dia remehkan untuk mengamalkan sunnah itu. Nah, yang seperti ini hukum yang terlarang dan termasuk diantara bentuk kesombongan. Sebagaimana Nabi SAW pernah melihat ada orang yang makan pakai tangan kiri. Kemudian diingatkan, wahai rajul, makanlah pakai tangan kanan. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah la astidik. Ya Rasulullah, saya enggak bisa makan pakai tangan. Kemudian Nabi SAW langsung mengatakan, mas topak. Kalau begitu betul kamu enggak bisa. Akhirnya tangannya lumpuh. Ma mana'aka illa al-kibar. Tidak ada yang menghalangimu untuk makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan. Bisa jadi orang ini menyampaikan itu karena kidal. Dan orang kidal itu kiri lebih dominan dibandingkan kanannya. Enggak kidal, kanan lebih dominan dibandingkan kiri. Tapi banyak yang enggak kidal, nulis pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Bisa enggak orang yang enggak kidal makan pakai tangan kiri? Bisa enggak ya? Bisa. Berarti yang kidal bisa enggak pakai tangan kanan? Bisa. Bisa jadi dia beralasan saya kidal, sehingga saya tidak bisa menggunakan tangan kanan. Dia ngomong kayak gini bukan karena enggak bisa, tapi karena kesombongan. Nah, terkadang ada i'tirad ya, mempertentangkan dalil dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kalau kayak gini gimana, kayak gini. Ya. Ya sudah, kalau kamu enggak bisa enggak usah dikerjakan. Fattaqullah mustafa'tu. Yang kedua, kondisi bertanya seperti ini karena dia ingin mencari tahu adakah keringanan ketika dia tidak mampu untuk melakukannya. Dia bersemangat untuk melakukannya, namun dia ingin bertanya apakah ada keringanan ketika tidak mampu melakukannya. Bukan karena meremehkan sunnah. Insya Allah yang kedua ini diperbolehkan. Makanya dalam menyampaikan penjelasan tentang syariat, ada dua tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada ajaran yang sifatnya ideal. Kita ajarkan kepada masyarakat yang ideal. Kamu itu kalau melakukan tawaf, sunnah-sunnah yang perlu dikerjakan ini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ketika itu dilakukan secara sempurna, berarti ini tawaf yang paling ideal. Tapi kita sangat yakin dari sekian banyak poin sunnah tadi, ada beberapa yang tidak mungkin kita lakukan. Tapi tidak mungkin kita lakukan itu bukan karena kita meremehkan, karena melihat suasana dan kondisi. Nanti ini mungkin tidak bisa kita lakukan, yang ini tidak bisa kita lakukan. Nyentuh Hajar Aswad atau misalnya nyentuh Rukun Yamani atau mencium Hajar Aswad atau sholat di belakang makom ketika suasana sangat padat atau kondisi yang lainnya, misalnya rimar ya, lari-lari kecil di 3 putaran yang pertama. Tapi tetap kita ajarkan, tujuannya dalam rangka memperkenalkan sunnah yang paling ideal. Nah, nanti kalau misalnya dalam perjalanannya mereka menjumpai beberapa tantangan atau beberapa rintangan yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukannya, maka kembali kepada kaidah yang kedua. Jika orang tidak bisa melakukan yang ideal, maka lakukan yang lebih mendekati ideal sebisanya. Misalnya bisa mau apa? Ya kayak gini. Ini yang saya lakukan. Kalau tidak bisa melakukan ideal, dekati yang mendekati ideal. Lakukan yang mendekati ideal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu marah dengan pertanyaan orang ini. Kalau nanti kepadat gimana? Kalau nanti saya enggak bisa gimana? Ya kalau memang enggak bisa enggak usah ditanyakan. Ya, anggap saja kamu berada di Yaman. Bisa enggak kamu sentuh? Coba tawaf dari Yaman. Seberapa jauh? Dan masih banyak orang yang punya gaya seperti ini, i'tiradu sunnah, dia melawan sunnah dengan dibentur-benturkan pada kondisi. Kemudian qala Muhammad bin Ismail At-Turmudzi rahimahullah, kuntu ana wa Ahmad bin Hasan At-Turmudzi, bisa dibaca Turmudzi, bisa dibaca Tirmidzi. Kalau taknya di kasrah, mimnya di kasrah. Saya bersama Ahmad bin Hasan pernah di dekat Imam Ahmad bin Hanbal, Imamuddin Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Dan gelarnya Imam Ahmad apa? Imam Ahlus Sunnah. Faqala lahu Ahmad bin Hasan, kemudian Ahmad bin Hasan bertanya, ya Abu Abdullah, zakaru Ibni Abi Qutailah bima kata ashab al-hadith Wa Abu Abdillah, ada beberapa orang yang menyebut nama-nama ulama hadis di dekat Ibnu Qutailah. Faqala, kemudian Ibnu Qutailah ini memberikan komentar, qaumun su, orang-orang yang akalnya rendah, IQ-nya jongkok, orang-orang yang enggak cerdas. Faqama Ahmad Abu Abdillah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal langsung berdiri, wa huwa yanfudu sauba, sambil mencincing pakaiannya dan mengatakan zindik zindik zindik. Zindik itu munafik yang menampakkan kebencian kepada Islam. Munafik ada dua, munafik yang tidak menampakkan kebencian kepada Islam. Dia benci kepada Islam namun di batin. Jadi loro-loro dirasakno dhewe di batin. Ini munafik biasa. Kemudian ada munafik yang dia secara sengaja mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Sehingga dia gugat ajaran 1, ajaran 2, ajaran 3. Ini bukan munafik biasa, ini namanya zindik. Mana yang lebih parah? Zindik lebih parah. Dan biasanya zindik itu, kata Allah, tahsabu kulla sayhatin alaihi. Kalian menyangka penjelasan yang paling bagus, semua teriakan itu ada pada dia. Penjelasan yang paling bagus itu dia. Wah, penjelasannya ilmiah, orangnya santun, dan seterusnya. Padahal dia bilang jenggot goblok. Dan masih dihargai sebagai orang yang santun. Ketika ceramah tidak menyalah-nyalahkan orang lain, tidak mengkafirkan yang lain. Padahal kalimat-kalimatnya bisa jadi lebih nyelekit dibandingkan para asal tidak ada sunnah. Imam Ahmad langsung mengatakan zindik, zindik, zindik, wadakhala baitahu, lalu beliau masuk Islam. Kalau beliau masuk ke dalam rumahnya. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Qala Amr bin Muhammad rahimahullah, kana Abu Muawiyah ad-Dhair Muhammad bin Khazin yuhadditsu Harun ar-Rasyid. Dulu Abu Muawiyah ad-Dhair, ad-Dhair adalah orang yang buta. Jadi beliau ulama buta. Nama aslinya Muhammad bin Khazin, menyampaikan hadis di depan Harun ar-Rasyid rahimahullah. Dan ada banyak raja dan khalifah di Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Namun yang namanya terkenal tidak banyak. Yang namanya terkenal di antaranya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Yang lain Harun al-Rashid. Baik. Selain ini, selain beberapa nama ini, jarang kita jumpai namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebagian orang saleh sampai namanya dikenang dalam sejarah. Sehingga mereka namanya dibaca oleh generasi setelahnya. Padahal dulu waktu jadi raja, mereka semuanya terkenal. Tapi ada raja yang dipilih oleh Allah dan namanya lebih dikenang, sementara yang lainnya dilupakan. Makanya perbuatan manusia itu bisa jadi tidak hanya dirasakan ketika dia masih hidup, namun juga dirasakan ketika dia sudah meninggal dunia. Dan untuk dirasakan itu kemudian dikenang oleh generasi setelahnya karena jasa-jasanya. Makanya ketika kita melihat di sini ada raja yang dikenal, ada raja yang dilupakan, berarti Allah memilih sebagian dan Allah membuang yang lainnya. Karena yang lainnya ini gak penting. Gak penting bagi kehidupan manusia. Padahal dulu waktu jadi raja terkenal gak dia? Sangat terkenal. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia sudah dilupakan. Dan ini bisa kita jumpai untuk semua pemimpin dunia, pemimpin negara. Misalnya kita lebih mengenal Raja Faisal dibandingkan raja-raja Saudi yang lain. Misalnya kalau sekarang mengenal Salman ya karena beliau masih hidup ya. Nanti kalau kemudian dalam kenangan akan ada sebagian yang lebih dikenang dibandingkan yang lain. Muhammad bin Khazim menyampaikan satu hadis kepada Harun al-Rashid. Fahaddathahu bihadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau sampaikan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ihtajja Adam wa Musa. Adam bisa mengalahkan Musa. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bercerita tentang apa? Adam bertemu dengan Musa. Lalu Musa mengatakan kepada Adam, gara-gara kamu, kami diusir dari surga. Kemudian Adam mengatakan, kenapa engkau salahkan aku untuk sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian kata Nabi, ihtajja Adam wa Musa. Terjadilah perdebatan antara Adam dan Musa, dan Nabi Adam menang. Nabi Adam menang. Alasan yang disampaikan oleh Adam, kenapa kau salahkan aku untuk sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Berarti beliau menggunakan alasan apa? Takdir. Dan yang dilakukan oleh Adam itu maksiat atau bukan? Maksiat atau bukan? Maksiat. Apa dalilnya? Fa'asa Adamu Rabbahu fa'gawa. Adam berbuat maksiat kepada Rabbnya fa'gawa, dan dia menyimpang. Namun kenapa Adam ketika disalahkan beralasan dengan takdir? Padahal termasuk diantara kesalahan dalam memahami iman terhadap takdir adalah menggunakan takdir sebagai alasan untuk maksiat. Jawabannya, apa yang dilakukan oleh Adam bukan beralasan dengan takdir. Namun yang namanya maksiat itu ada dua sudut pandang. Pertama, kembali kepada kesalahan pribadi. Yang kedua, ditinjau dari sisi ini adalah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam alaihi salatu wasalam meninjau dari sisi maksiat yang pernah beliau lakukan itu musibah. Dan semua musibah telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu ketika orang mendapatkan musibah, dia boleh berdalil dengan takdir. Sehingga ada yang mengatakan, kenapa kamu salahkan aku untuk musibah yang sudah dicatat oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian alasan yang kedua, Adam alaihissalatu wassalam telah bertaubat atas kesalahan yang dia lakukan. Dan dosa yang sudah ditaubati tidak boleh digugat. Sehingga ketika orang melakukan sebuah kesalahan, terus dia bertobat dengan serius dan berubah, maka kita tidak boleh, dulu kamu ngapain kok jadi orang jelek ya gitu. Diingat-ingat lagi, kemudian dimarah-marahi ya. Padahal dia sudah bertobat. Maka seperti ini gak boleh ya, karena dia sudah bertobat. Sehingga dia boleh beralasan, ya ini musibah yang Allah berikan atau musibah yang terjadi pada diri saya yang sudah ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah menyampaikan hadis tentang debatnya Adam dan Musa, Ali bin Ja'far langsung bertanya, kaifa hadza? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Wa baina Adam wa Musa ma bainahuma. Padahal jaraknya antara Adam dan Musa itu jauh sekali. Gimana bisa ketemu? Padahal jaraknya jauh sekali. Terus gimana ini? Akhirnya apa yang terjadi? Wasabah Harun. Harun langsung lompat, kemudian mendekati orang ini. Mungkin dijambak bajunya ya. atau dipegang patoknya, atau diceler telinganya. Dan tawallahu a'lam, tapi Harun marah. Dan beliau seorang khalifah. Beliau lompat mendekati orang ini dan mengatakan, "Yuhadditsuka 'an rasulil 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridhu bikaif fama zala yaqulu hatta sakata." Kemudian Harun mengatakan, "Dia menyampaikan kepadamu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara kamu benturkan dengan kamu pertanyakan, bagaimana bisa terjadi? Gimana bisa terjadi?" Dan beliau terus mengucapkan ini sampai beliau diam. Berarti ketika marah itu apa yang disampaikan tidak sekali, ngomel. Dan omelannya sama. Ulang-ulang sampai membuat orang itu kapok. Sebagaimana ini juga terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi pertanyaan cuma satu, tapi diulang-ulang. Ini ngomel yang sesuai sunnah ya. Jadi bukan ganti-ganti pertanyaan, tapi satu diulang-ulang. Usama bin Zaid pernah apa? Membunuh orang kafir yang lari ketika perang. Kemudian pada saat sudah terpojok, dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Tapi oleh Usama tetap dibunuh. Padahal orang Ansar ketika mendengar itu, beliau langsung diam. Akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan kata Nabi SAW, "Hala syakafta sabra." Kamu sudah membelah dadanya. Dan itu diulangi, kamu sudah membelah dadanya. Katamu, dia gak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Bohong, kamu sudah membelah dadanya. Coba kita lihat komentarnya Abu Utsman As-Sabun. Terus kita apa? Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, "Hakadha yanbaghi lil mar'i ay yu'adhdhima akhbara Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والتصديق وينكر أو ينكر وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد." Selayaknya bagi seseorang untuk mengagungkan berita dari Rasulullah SAW, membenarkannya dan mengingkari dengan pengingkaran yang keras kepada orang yang memiliki gaya semacam ini, sebagaimana dilakukan oleh Harun al-Rashid rahimahullah. "Ma'amani taradu ala al-khabari sahih alladhi sami'ahu bikai." Pengingkaran terhadap orang yang membenturkan hadis yang sahih yang telah dia dengar dengan bagaimana bisa terjadi. "Ala tarikil inkar au ala tarikil inkari wal ibti'adi anhu." Dengan cara mengingkarinya atau menjauhinya. "Walam yatalaqqa bil qabul," dan tidak menerimanya, "kama yajibu yatalaqqa jami'a ma yaridu minar rasul sallallahu alaihi wasallam," sebagaimana wajib untuk menerima semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sikapnya seorang yang saleh ketika mereka mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibetul-betulkan dengan bagaimana bisa terjadi dan seterusnya. Dan inilah yang disebut dengan apa? Al-ghirah, kecemburuan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab 17, at-tahdhiru min sabbis sahabati wa bughdhuhum au ahadun minhum wa ma'rifatu qadrihim wal kafu an dhikri masawihim wa mu'aqabatu man yantaqisuhum. Peringatan bagi orang yang sabbas sahabat, mencela sahabat dan membenci mereka. Mereka siapa di sini? sahabat. Au ahadim minhum, atau salah satu di antara sahabat. Wa ma'rifatu qadrihim, serta mengenal kemuliaan sahabat. Kalau dalnya disukun artinya mulia ya. Dan kalau dalnya di fathah artinya takdir. Walkafu an dzikri masawihim, dan tidak menyebutkan kejelekan para sahabat. Wa mu'aqabatu may yantaqisuhum, dan memberikan hukuman bagi orang yang mencela sahabat. Intaqasa yantaqisu ja'alahu naqisan, dianggap kurang, artinya mencela. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang keistimewaan sahabat. Qala Allahu ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Para as-sabiqun al-awwalun, baik di kalangan muhajirin dan ansar. Makanya as-sabiqun al-awwalun itu tidak hanya muhajirin, ansar juga ada yang as-sabiqun al-awwalun. Dan intinya mereka yang masuk Islam di awal. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mana yang lebih penting, ridhanya Allah kepada kita atau kita ridha kepada Allah? Ridhanya Allah kepada kita. Sebagaimana mana yang lebih penting antara Allah mencintai kita atau kita mencintai Allah? Allah mencintai kita. Karena kalau kita mencintai Allah, orang kafir pun bisa melakukannya. Tapi kalau Allah mencintai kita, ya berarti orang kafir tidak masuk. Sehingga ketika Allah meridai sahabat dan mereka ridha kepada Allah, ini kelebihan yang luar biasa. Dan bentuk ridha kepada Allah, yang pertama adalah ridha dari sisi apa? Takdir Allah. Ketika dia mendapatkan musibah yang mungkin kurang nyaman bagi dirinya, dia merasa ridha karena ini ketetapan Allah. Dan yang kedua, ridha kepada syariat Allah. Sehingga ketika dia menerima satu aturan, dia ridha dengan aturan ini. Dia rela, dia merasa senang, dan bukan berusaha untuk meninggalkannya. Makanya Allah katakan wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kami. Dan kalau Allah sudah ridha dengan Islam dan semua aturan yang ada di dalamnya, maka seharusnya seorang mukmin yang beribadah kepada Allah harus juga ridha kepada apa yang Allah ridhai. Makanya kalau orang enggak ridha, dia nanti mencari yang lain. Ah, saya kok enggak cocok dengan yang kayak gini. Saya tak belajar ke Yahudi ya, atau belajar ke Majusi. Kita mau mengadakan perbandingan madhab karena dia gak ridha dengan Islam. Allah janjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di surga itu selamanya. Dzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang agung. Qala 'azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan kalian jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau dia mencintai manusia yang memusuhi Allah dan rasulnya. Tidak akan kalian jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan rasulnya, meskipun mereka itu adalah bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya atau kerabatnya. Baik, kalimatnya begini, orang mukmin tidak akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Berarti jika ada orang yang memusuhi Allah dan rasulnya, ya, wajib kita benci. Sudah? Para sahabat mencintai Allah dan rasulnya. Berarti wajib kita cintai. Jadi ini namanya mafhum mana? Mafhum mukhalafah. Sehingga ayat ini diambil kesimpulan terbalik oleh penulis. Tidak akan kalian jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang dia tidak mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana tidak akan kalian jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Berarti bagian dari cinta kepada sahabat atau mencintai sahabat adalah bagian dari apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang yang akan Allah tambahkan iman dalam hatinya. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan roh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itulah hizbullah. Ketahuilah sesungguhnya hizbullah, mereka al-muflihun. Baik. Ada satu kisah yang ma'ruf. Biasanya ayat ini ada dilatar belakangi oleh kejadian yang dialami oleh sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah Muslim Ibnu Jarrah atau Al-Jarrah kafir. Bapaknya kafir. Ketika perang Badar terjadilah pertemuan antara anak dengan bapak. Padahal Abu Ubaidah sudah berusaha untuk menjauh. Namun saat bapak enggak terima anaknya masuk Islam, dikejar terus sampai ketemu. Akhirnya ketemu si anak dengan bapaknya. Apa yang terjadi? Tarung mereka. Dan Abu Ubaidah berhasil membunuh bapaknya. Subhanallah. Artinya apa? Iman yang ada pada diri para sahabat itu sampai mengalahkan kecintaan kepada keluarganya, yang mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Padahal meskipun bapak beda agama, bunuh bapak itu ya berat ya, kok berat. Ya nggak mungkin seorang anak sampai tega bunuh bapak. Tapi karena imannya, Abu Ubaidah membunuh ayahnya. Karena ayahnya kafir dan ketika itu terjadi di peristiwa perang. Sebagaimana pula ini juga dialami oleh Abu Bakar dengan anaknya Abdurrahman. Abu Bakar Muslim, Abdurrahman kafir. Abdurrahman dicari-cari oleh Abu Bakar, mau dibunuh ketika perang Badar. Sebagaimana pula ini pernah terjadi antara Abdullah bin Ubay bin Salul dengan ayahnya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika perang dari Tabu, gembong-gembong munafik termasuk diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul itu menghina Rasulullah SAW habis-habisan. Maka putranya Abdullah bin Abdullah ini lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, daripada nanti bapak dibunuh oleh orang lain, saya mungkin sakit hati, biarkan saya saja yang membunuhnya. Biar saya saja ya, karena dia orang yang jahat, memusuhi Nabi SAW. Makanya Allah katakan wa ayyadahum bi ruhin, Allah kuatkan mereka dengan roh dari dalam dirinya. Kalau bukan karena ini, gak bakalan tega orang sampai membunuh anaknya, membunuh kerabatnya, membunuh bapaknya, membunuh orang tuanya. Mereka berani membunuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan pengaruh roh pada dirinya. Namun ingat, ini berlaku di mana? Di medan perang. Jadi kalau bukan medan perang ya jangan nekat. Qala jalla dzikruhu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Jazahum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka ada di sisi Allah. Kalau dia di sisi Allah, dirawat oleh Allah, yaitu surga Aden. Aden bimana khuld, jannatul khuldi, surga yang kekal, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di sana selamanya. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itulah balasan bagi orang yang khasyya rabbah, yang takut kepada Rabbnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut mukmin yang beramal saleh sebagai apa? Khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Di saat yang sama, di surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang kafir dengan syarrul bariyah, makhluk yang terjahat. Makanya kalau sampai ada orang yang mengatakan kafir adil, muslim dolim, baik mana? Yang satu syarrul bariyah, kata Allah, yang satu khairul bariyah. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan? Kalau mau membandingkannya, kafir dolim dengan kafir sangat dolim, jelek mana? Perbandingan yang benar ya. Atau muslim adil dengan muslim yang tidak adil, itu silakan dibandingkan sama dengan muslim. Tapi yang satu kafir, yang satu muslim, satu khairul bariyah, satu syarrul bariyah, tidak bisa dibandingkan. Allah juga berfirman, innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang yang sabaqat lahum minna al husna, balasan dari kami telah mendahului untuk mereka, yaitu orang-orang soleh yang telah menemui balasannya. Ulaika anha, mereka itulah, anha mubadun, yang dijauhkan dari neraka. Seberapa jauhnya? La yasma'una hasisaha, sampai mereka tidak mendengar hasisnya neraka. Hasis dari kata al-his, yang artinya harokah, gerakan. Dan gerakannya neraka itu apa? Letupan-letupan api, bulat-bulat. Api itu kalau membakar ada suaranya enggak? Ada. Itu suara api atau suara apa? Kayak kemerutup gitu ya. Neraka suaranya luar biasa. Dan orang yang berada di surga saking jauhnya dari neraka sampai enggak dengar sama sekali. Ada teriakan dari neraka, kemudian suara orang yang disiksa di neraka, itu ada semuanya. Tapi orang yang di surga apa? Tidak mendengarnya. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan mereka kekal mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa mereka. Dan itulah janji Allah di surga. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah, wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.